السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Bab man madaha fi syi'ri. Bab mengenai orang yang memuji dalam bait syairnya. Ya, memuji dalam bait-bait syairnya. Jadi kebiasaan orang-orang dulu, ya, kebiasaan orang-orang dulu, orang Arab itu memuji, mencela, menggambarkan dalam bait syair. Sebelum kita bahas tentang hadis ini, kita perlu sampaikan tentang masalah syair atau syair. Syair secara bahasa Arab itu, ya, ada ilmunya. Artinya syair Arab itu beda dengan syair-syair non-Arab. Beda. Syair Arab itu memiliki ilmu. Dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan cabang ilmu arud wal qawafi. Arud itu mempelajari tentang timbangan, wazan daripada syair tersebut. Misalkan fa'ulan mafa'ilan, namanya wazan syair atau buhur. Ada rojas, ada wafir, ada yang lainnya. Nah, timbangan-timbangan, ya, kalimat syair tersebut namanya arud. Kemudian ada belakangnya namanya qafiyah atau qawafi, yaitu menentukan belakang daripada syair. Sehingga syair itu kadang disebut ha'iyah, ta'iyah, jaliyah, karena belakangnya dal semua, belakangnya hak semua, ini syair. Ya. Sehingga syair dalam konteks syair Arab itu sangat jauh berbeda dengan syair-syair non-Arab. Kalau syair di Indonesia misalkan, kan gak ada persyaratan seperti ini. Gak ada persyaratan arud dan qawafinya, gak ada timbangan katanya, dan tidak ada aturan untuk akhirannya. Sehingga dari sisi ini berbeda syair. Adapun ada yang agak serupa dengan syair, sajak. Sajak itu sebenarnya tidak ada qawafinya, tidak ada timbangan katanya. Yang ada biasanya adalah akhiran-akhirannya. Ya, misalkan mengucapkan sebuah kalimat, terakhirnya itu dal semua. Nah, sajak ini Rasulullah tidak menyukainya. Bahkan Rasulullah membenci sajak ini ketika kita berbicara pakai sajak. Karena mirip dengan ucapan-ucapan dukun. Jadi orang Arab itu dukunnya ketika mereka menyampaikan mantra-mantra, itu kalimatnya bersajak. terakhirnya itu ada kalimat-kalimat ya kayak pantun atau apa namanya, diakhiri dengan misalkan huruf dal, nanti dal semua. Ajak paham-paham ya. Mungkin apa yang kita sampaikan beda dengan definisi dalam bahasa Indonesia ya. Beda. Di ada pula yang namanya ghina. Ghina itu nyanyian. Kalau nyanyian ini bukan syair. Memang ada syair yang dinyanyikan, tetapi nyanyian itu belum tentu syair. Yang namanya nyanyian itu adalah secara bahasa raf'u shaut, mengangkat suara. Wa yuqarriruha marran ba'da marrah. Kemudian mengulang-ulangnya ya secara apa itu namanya? Kalau bahasa nyanyian diintrokan, itu dipulak-balikan. Namanya adalah ghina. Nyanyian. Tentang masalah hukumnya, kalau nyanyian ya ini secara asalnya kan dilarang. Nyanyian itu disebut dalam Al-Quran dengan banyak sekali bahasa. Termasuknya disebut sebagai lahu. Disebut dengan ghain, disebut juga lahu. Disebut juga sautu syaitan. Disebut juga adalah doa syaitan. Disebut juga adalah mazamiru syaitan. Seruling syaitan, puisi syaitan, seruan syaitan. Dan bahkan itu maksud mengatakan semua kalimat lahu atau lahu dengan ha atau dengan gha di dalam Al-Quran. Ya. Di mana orang yang beriman menghindari itu, semua itu bermakna larangan dari bernyanyi. Begitu ya. Kemudian para ulama di sini perlu dibedakan antara bersyair, bersajak dengan bernyanyi. Dipahami ya? Nah, kalau di dalam bahasa Arab bersyair namanya nasyid. Walaupun beriringan dengan waktu, nyanyian-nyanyian yang katanya islami disebut nasyid. Padahal bukan nasyid. Yang namanya nasyid itu adalah insyadu syi'ar. Melantunkan syair Arab. Itu namanya nasyid. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab para ulama, misalkan Imam Ahmad diriwayatkan oleh Ibn Abil Bar dalam Jami' Bayan Ilmu Fadlih dari anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, ketika meriwayatkan syair dari Imam Ahmad, itu kalimatnya ansyadani abi, telah menasyidkan kepadaku ayahku. Maksudnya, ayahku itu telah melantunkan syair di hadapanku. Dan juga Imam Syafi'i dikumpulkan syair-syair beliau dalam kitab namanya Diwan Syafi'i. Itu semuanya juga ungkapannya adalah seperti itu. Artinya kalau melantunkan syair secara bahasa Arab aslinya adalah nasyid. Walaupun kalimat nasyid ini sudah melebar pada zaman ini. Sudah pahami ya? Sudah melebar pada zaman ini. Tapi kalau kita kembali merujuk kepada pengertian awal, melantunkan syair namanya nasyid. Dan ini hukumnya boleh. Ya misalkan dinadakan dengan nada yang penting tidak mirip dengan lagu-lagu maksiat. Ya. Itu tidak mengapa. Sehingga syair itu ada definisinya, ada syair ilmu. Biasanya ini dimakan manzumat. Manzumat kalau di pesantren itu kita kenal Alfiyah Ibnu Malik 1200 bait syair. Ketika kita lantunkan itu alfiyah namanya nasyid. Ibnul Qayyim punya kitab akidah namanya Al-Kafiyah wa Syafiyah, Lintisari Firqati Najiyah. Kitab akidah manhaj dan diakhiri tentang masalah surga dan neraka, sifat bidadari yang dulu kita pernah bahas di Masjid An-Nur kalau nggak salah, itu diambil dari kitab ini. Ya. Yang dikenal dengan Nuniyah. Jadi 7.000 bait syair. Beliau ini tulis semuanya akhirnya nun semua, 7.000. Jadi 7.000 bait syair akhirnya nun semua. Akhirnya dikenal dengan Nuniyah Ibnul Qayyim. Ini kitab akidah dan manhaj. Ketika kita melantunkan itu manzumah ini, maka namanya nasyid. Ya, namanya salakan ya khatibal huril hisani wa qaliba liwisalihin nabi jannatil hayawani. Laukum tatadrima khatabta wa ma talabta badal tahwa minal asmani. Dan seterusnya. Melantunkan itu adalah salah satu dari 7000 bait syair dalam dunia. Atau banyak sekali, misalkan Alfiyah al-Iraqi fi ilmi al-hadis, Imam al-Iraqi menulis kitab mustalah hadis dalam bentuk syair. Namanya Alfiyah al-Iraqi, disyarah oleh beliau sendiri, oleh Al-Sakhawi, judulnya Fathul Mughis, syarah Alfiyah al-Iraqi. Dan banyak sekali macam-macam cabang ilmu yang ditulis dalam bentuk syair. Namanya manzumah syair. Ini malah sesuatu yang bagus, bahkan dianjurkan. Supaya kita lebih menghafalnya itu lebih mudah. Kemudian ada syair-syair zuhudiyah, syair-syair zuhud. Syair zuhud, syair tentang zuhud yang dikenal misalkan Ibnu Athaiyah. Ya, Ibnu Athaiyah syair-syair zuhudnya sangat banyak. Atau syair tentang perjalanan sebuah sejarah. Seperti syairnya Ali bin Ja'ad. Ali bin Ja'ad ini ulama ahli sunnah, ulama ahli hadis, ahli syair. Ya, beliau punya manzumah sekitar 300 sekian bait syair tentang sejarah umat manusia. Dari penciptaan Nabi Adam sampai masa pemerintahan yang beliau berada di dalamnya, yaitu Musta'in Billah. Ya, Al-Musta'in Billah, khalifah dari zaman Bani Abbasiyah. Ya. Kemudian juga ada syair amal. Syair amal. Syair amal itu syair yang dinasibkan ketika kita bekerja atau sedang berjihad. Ya, seperti Rasulullah ketika menggali Khandaq, saat perang Khandaq, itu para sahabat bersyair di situ. Untuk menyemangati kerja. Atau kalau bahasa sekarang itu yel-yel ya, yel-yel militer gitu ya. Lagi lari, kemudian dia sambil yel-yel begitu. Yel-yel tahu ya. Ya, tapi mungkin bahasa Arab, bersyair, itu tidak mengapa. Termasuk pula ya syair, atau bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan bukan syair, sebuah lantunan-lantunan yang digunakan untuk menidurkan anak. Misalkan di Indonesia itu Nina Bobo. Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau tidak Bobo, digigit nyamuk. Ya. Itulah bahas, tidak mengapa seperti itu. Bisa pahami ya? Ini adalah syair. Ada bahkan syair-syair percintaan. Bagaimana hukum mendendangkannya? Hukum mendendangkannya itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi untuk menyampaikan sebagai syawahid, syawahid ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu dalilnya, dalil ini bahasa itu fasih atau tidak, itu dari syair Arab. Dan syair Arab jahiliyah dulu kebanyakan itu tentang masalah percintaan. Misalkan syair yang sering dibaca oleh para ulama, wa kullu yad'i waslan lilaila wal laila la tukhiru laha bidaka. Itu syair percintaan. Aslinya syair percintaan yang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu. Ya. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui pengakuan hubungan-hubungan tersebut. Ini semua orang saking Laila ini cantiknya mengaku pacarnya Laila. Tapi si Laila tidak mengakuinya. Ini kan aslinya apa? Syair. Syair apa? Syair percintaan. Tapi ulama kadang sering menggunakannya untuk apa? Untuk ibroh. Untuk ngambil pelajaran. Dan juga terkadang disampaikan untuk apa? Untuk syawahid syi'riyah dalam masalah nahwu. Ya, jadi Imam Tabari itu menghafal ribuan, puluhan ribu bait syair orang-orang jahiliyah untuk membuktikan bahwasanya makna di dalam Al-Qur'an maknanya demikian. Ya, karena di dalam syair Arab demikian. Bahasa yang fasih dalam bahasa Arab itu demikian. Buktinya orang Arab dulu bersyair demikian. Paham ya? Ini kalau belajar nahwu demikian. Untuk mengatakan sebuah bahasa itu fasih biasanya dibuktikan dengan syair terdahulu. Ya. Lalu bagaimana yang tidak boleh dari tadi nyanyian? Nah, nyanyian. Itu nyanyian-nyanyian yang memang dia ngangkat suara, kemudian diulangi berkali-kali, marrah ba'da marrah. Diangkat suara, atau biasanya zaman sekarang ada tangga nadanya. ada do re mi fa sol la si do nya. Nah itulah yang dicela, ya, dicela oleh para ulama, dan empat madhab berpendapat itu adalah haram. Kecuali beberapa hal, ya, seperti tadi, ya, saat yel-yel, itu kan bukan syair, tapi segera yel-yel. Atau apa namanya tadi, sebagian sekarang dikiaskan ke, apa namanya, lagu kebangsaan, ya, itu gak mengapa juga. Kemudian, apa namanya, subhanallah, tidur, apa, menidurkan anak, lagu-lagu untuk menidurkan anak, Nina Bobo, dan seterusnya. Ya, kemudian hina-hina, walaupun itu bukan syair, ya, ini tadi kita bahas syair sudah. Hina-hina al-farah saat Idul Fitri, Idul Adha, dan Walimah. Jadi nyanyian-nyanyian kegembiraan, bukan nyanyian percintaan, ya, kegembiraan saat Idul Fitri, Idul Adha, dan saat Walimah. Kalau syair itu bebas, antum tiap hari bersyair lah, bas. Syair-syair tadi loh, ya, syair-syair ilmu, syair zuhud, syair apa, ulama karya-karyanya banyak. Untuk sajak, ya, itu dimakruhkan oleh Rasulullah. Untuk ghina, nyanyian tadi, tidak diizinkan kecuali pada beberapa hal tadi yang kita katakan. Yaitu tadi masalah yel-yel saat, apa namanya, saat di medan amal, sedang menggali parit zamannya Rasulullah. Atau tadi militer yang lagi olahraga. Atau misalkan lagu, apa namanya itu, bangsaan. Atau Nina Bobo, lagu mau tidur. Kemudian yang berikutnya adalah tadi, apa namanya, saat walimah, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kok diizinkannya cuma itu? Kita ajak berpikir antum semuanya. Yang namanya nyanyian itu, kalau tidak dibatasi, kira-kira orang itu bisa nggak 24 jam bernyanyi? Diharamkan saja dalam 4 mazhab, masih banyak yang 24 jam nyetel musik. Tapi ada nggak yang 24 jam dengerin murotal, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau 24 jam dengerin musik, banyak nggak? Banyak. Oleh karena itu dibatasi. Kok batasannya cuma walimah? Ya, antum jangan mikir cuma walimah sama Idul Fitri, Idul Adha. Antum bayangkan, kalau musim walimah, antum datang walimah berapa orang? Berapa rumah yang antum datangi walimah? Ada berapa, Pak? Kalau lagi musim walimah nih, musim Syawal atau ini Muharram, ya. Ya. Coba sehari antum bisa datangi berapa tempat untuk walimah? Berapa tempat? Apa enggak pernah kondangan ini? Enggak pernah kondangan, Pak. Atau enggak ada kenalan ini. Nah. Ya, kalau keluhan dari orang tua itu bisa 5, bisa 6. Satu hari, coba bayangkan kalau satu RT nih ada 6 orang hajatan. Kemudian masing-masing, ya, ada nyanyiannya dan ada dufnya. Kira-kira bisa tiap hari enggak itu? Orang nikahan itu tanya aja ke KUA. Tiap hari ada orang nikah enggak? Ada enggak? Ada. Nah, itu saja satu rukhsah saat walimahan, bisa tiap hari ada orang yang apa? Ya, menyanyi dan menabuh duf. Nyanyian apa? Ya, nyanyian tentang pernikahan. Bukan yang mesum, ya. Yang tentang pernikahan, tentang kegembiraan. Dilantunkan oleh anak-anak kecil atau wanita. Diiringi dengan duf. Dengan rebana, gitu, ya. Nah, itu saja. Ikhwanul fillah rahimakumullah. Satu itu diizinkan bisa tiap hari. Apalagi yang punya rebana di rumah. Hari ini panggilan ke sana, besok ke situ, coba. Bisa full enggak jobnya nih? Bisa full. Nah, itulah hikmah kenapa diizinkannya cuma itu. Itu saja sudah hampir tiap hari. Apalagi kalau bebas, sebebas-bebasnya. Ya, orang bisa benar-benar lalai dengan Al-Quran. Dan itulah buktinya. Paham ya? Ini hikmahnya. Kenapa kok sedikit sekali? Jangan lihat sedikitnya. Karena apa? Setiap hari ada orang menikah. Berarti kalau antum mau nyaksikan, antum bisa setiap hari menyaksikan orang walimahan. Nanti dengerin itu. Dan itu terjadi terus. Di berbagai macam tempat setiap hari. Silahkan dibuktikan pada apa namanya KUA. Setiap hari ada orang nikah enggak? Insya Allah ada. Nah, itulah rukhsahnya satu, tetapi kalau dipikirkan banyak sekali. Nah, paham ya tentang masalah ini ya, sehingga kita bisa apa namanya menempatkan sesuatu. Jangan kalau masalah syair tadi, kalau santri lagi bersyair, lagi menazamkan sebuah ya nazam syair, jangan kaget, itu memang tidak mengapa, enggak masalah, itu namanya nasyid. Ya, nasyidu syair, walaupun zaman sekarang nasyidnya bukan syair. Nah, itu bukan nasyid secara asal bahasa, itu bukan nasyid, itu ghina, itu nyanyian. Paham ini? Paham ya? Nah, kemudian sekarang ulama berbeda pendapat mengenai tadi. Bagaimana nasibnya syair-syair selain Arab? Ya, kalau Anda lebih berpendapat syair yang ini syair Arab. Karena tidak bisa dikiaskan dengan syair non-Arab. Tetapi tadi pembolehannya adalah apa pada sekitar sajak. Karena syair-syair Indonesia juga mirip dengan sajak sebenarnya. Ya. Atau mirip dengan tadi. Hina'ul amal. Kalau memang dilakukan. Ya. Yaitu yel-yel saat bekerja, saat berolahraga, ya, atau saat menidurkan anak. Itu sesuatu yang ma'ruf zaman dulu dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Yang diingkari adalah yang contohnya dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah. Wa idza ra'a tijaratan aw lahwan faddu. Ya. Dan apabila mereka melihat jual beli yang dan ini wawunya bisa diartikan ma'iyah yang diiringi dengan lahwan faddu. Ya. Diiringi dengan biduan-biduan yang bernyanyi. Jadi orang jahiliyah dulu, kalau bisa dilihat di Ibnu Katsir, tafsirnya. Kalau jual beli, itu bawa biduan wanita. Nanti biduan ini nyanyi. Tujuannya apa? Supaya orang dekat semua. Gitu. Orang yang lagi tidur bangun gara-gara suara biduan. Apa itu? Oh, orang jualan, ada biduannya. Sambil dia jualan. Begitu. Jadi jualan sambil nyetel musik-musik itu. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Yang Allah tegur langsung dalam surat Al-Jum'ah ini. Paham ya? Jadi kebiasaan seperti itu kebiasaan ya kebiasaan orang dulu yang harus ditinggalkan. Nah. Sehingga di sini ikhwan fillah rahimakumullah ya tidak diragukan lagi tentang diharamkannya al-ghina. Nyanyian-nyanyian yang tadi kita sebutkan terkait mengangkat suara yang diulang-ulang, apalagi isinya menceritakan tentang percintaan, isinya tentang apalagi ya mesum ataupun yang lainnya. Lo tadi yang syair percintaan itu beda syair. Ingat syair Arab itu ada ilmunya, ada arut dan qawafinya. Itu pun digunakan oleh ulama, bukan didendangkan, tapi untuk apa? Diambil pelajaran syariah lughawiyahnya secara pelajaran bahasanya dan ibrah dari pelajaran yang ada dari apa namanya kisah yang disebutkan. Jadi orang Arab dulu itu ketika misalkan ingin bercerita tentang onta, itu onta akan disyairkan dalam bahasa Arab. Ketika mau mensifati seorang wanita, apalagi misalkan dia mau ngelamar wanita kemudian gagal, ya dia akan bersyair dengan itu. Dan syair Arab itu, orang syair Arab dulu, kebiasaan mereka sebelum syair ini didendangkan, mereka itu akan uji coba selama 1 tahun di pasar. Kalau gak laku, gak ada yang dengerin, gak ada yang tertarik, maka syair itu tidak akan berlanjut. Ya. Baru 1 tahun ini, setelah itu, apa namanya, akan berlanjut, dan itulah yang bertahan kemudian menjadi syawahid, penguat-penguat, pembukti-pembukti sebuah bahasa itu adalah fasih atau tidak. Paham ini ya? Paham. Nah, ya semoga bisa memahami perkara ini sehingga kita tidak salah paham. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kebiasaan mereka ketika memuji pakai syair. Pakai syair. Ya. Maka di sini diriwayatkan haddatsana Muhammad qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakr an al-Aswad bin Sari' qala dari al-Aswad bin Sari' beliau menceritakan ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan ya Rasulullah qad madhhtu Allah bimahamid wa midhin wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian-pujian dan sanjungan. Wa iyyaka dan kepadamu pula. Faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun sesungguhnya Rabbmu mencintai pujian. Faja'altu unsiduh. Maka kemudian Al-Aswad bin Sari' beliau melantunkan syairnya. Syair pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fasta'adzana rajulun tiwalun asla', maka ada seseorang minta izin, ya, orang yang tinggi yang rambutnya agak ke depan begitu ya. Rambutnya itu lemes ya, agak ke depan. Dia minta izin untuk bersyair. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepadaku uskut, diam dulu. Fadhakhala, orang tadi yang minta izin itu datang, fatakallama sa'atan tsumma kharaja. Ya, kemudian berbicara kepada Nabi beberapa waktu, kemudian keluar lagi, fa'ansyadtuhu, ya, kemudian aku bersyair lagi, melantunkan syair. Ini ansyadtuhu, itu melantunkan syair. Makanya ini persis seperti apa yang kita sampaikan, bahwasanya nasyid itu secara bahasa adalah melantunkan syair Arab. Bukan seperti yang sekarang ya, bukan kebanyakan yang sekarang. Sekarang sudah terlalu luas. Tsumma ja'a fasakkatani tsumma kharaja. Kemudian datang orang lagi, Rasulullah menyuruhku diam, kemudian orang tadi keluar, fa'ala dzalika maratan aw salasan. Ya, bisa jadi masuknya orang tadi itu 2 atau 3 kali. Faqultu man hadzal ladzi sakkatani lah. Ya. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, siapa ini orang yang tadi engkau menyuruh aku untuk aku diam. Qala hadza rajulun la yuhibbul batil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tidak menyukai al-batil, kebatilan. Tidak menyukai al-batil. Jadi kenapa di sini syair? Mungkin antum ada pertanyaan di sini. Kenapa dikatakan syair ini disebut batil? Ya, karena biasanya orang bersyair itu bisa berlebih-lebihan, sehingga banyak orang yang tidak suka mendengarkan syair, yaitu syair-syair pujian. Karena biasanya pujian-pujian itu adalah dibuat-buat, maka orang tadi tidak senang pujian. Maka biasanya syair-syair pujian itu disebut syairul batil, syair yang batil, syair yang tidak sesuai kenyataan. Tapi kenapa Rasulullah mendiamkan di sini? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama, ai la yuhibbu ittikhadahu kasban bil madhi wa dzam. Ya. Rasulullah membiarkan, ya. Kemudian orang tadi disuruh diam karena begini. Yang dikatakan tidak disukai adalah syair-syair yang dengannya dia menjilat, memuji, kemudian mengharapkan uang, atau kemudian mengharapkan pujian dari orang yang kita puji. Ya. Adapun Rasulullah SAW membiarkannya karena orang yang tadi, sahabat yang tadi memuji tidak meminta bayaran. Yang kedua, kenapa kemudian setelah itu orang yang tadi masuk, orang sahabat tadi suruh diam? Karena apa? Bisa menimbulkan fitnah. Karena orang yang datang itu enggak tahu. Ketika kita tahu kelemahannya di situ, berhati-hati. Ya. Kenapa berhati-hati? Ya, supaya kita tidak terjatuh pada kelemahan kita, karena syaitan itu meneliti mana yang akan menjadi kelemahan kita, maka dia akan terus berjuang untuk menjatuhkan kita di kelemahan tadi. Ya. Dan biasanya orang-orang besar itu kelemahannya di situ, di pujian. Ya, kelemahannya di pujian. Kalau kita orang bukan pejabat, dipuji-puji. Ya mau dipuji apa ya, mau kita bukan orang besar, orang biasa, rakyat jelata. Tapi kalau orang yang jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi di masyarakat, ya, maka sangat berbahaya terhadap pujian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui sahabat tadi, sahabat Umar, annahu ya la yuhibbu syi'ar, khaira annahu sabara alaihim. Bahwasanya Nabi SAW yang mengatakan tadi seseorang itu la yuhibbu syi'ar, tidak mencintai syair, karena ia tidak bisa menahan daripada pujian-pujian tadi. Tetapi Nabi, beliau itu bisa tahan. Dipuji kayak apa, beliau tidak terpengaruh, tidak ujub, tidak sombong, tidak. Nah itu juga isyarah bagi kita. Kalau ada orang yang memuji kita, kita lihat. Pertama, pujiannya benar atau tidak. Yang kedua, walaupun benar, kitanya terpengaruh tidak. Kalau dia terpengaruh, ya jangan. Kitanya besar kepala, jangan. Kitanya ujub, jangan. Dengan sudah hasbuk-hasbuk, cukup-cukup. Ya, kita bicara yang lainnya saja. Nah. Fadzalikum mandangkan adhan. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Alhamdulillah, kita lanjutkan bab i'ta'u syairi idha khafa syarrah. Bab bolehnya memberikan bayaran kepada penyair apabila kita khawatir terhadap kejelekannya. Ya. Qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Ali, qala hadatsana Zaid bin Hubab, qala hadatsana Yusuf ibn Abdullah bin Nujaid bin Imran bin Husain al-Khuzai. Qala hadatsani Abi Nujaid, telah menceritakan kepadaku Abi Nujaid anna sya'iran ja'a ila Imran ibn Husain. Suatu ketika ada penyair yang datang kepada sahabat Imran bin Husain, fa'atahu. Kemudian sahabat Imran bin Husain memberikan kepadanya. Ya. Faqila lahu, maka ada yang kaget dan bertanya, "Tu'ti sya'iran, engkau berikan bayaran kepada penyair?" Karena tadi kita sudah tahu, bayaran untuk tukang syair adalah tercela. Ini syair loh ya, apalagi nyanyian, ya kan? Faqal, maka beliau mengatakan, "Ubqi 'ala 'irdi." Ya. Aku biarkan supaya dia tidak ya mencoreng nama baikku, kehormatanku. Jadi ibaratnya ma'asyiral muslimin, penyair mereka itu zaman dulu nih ya, zaman dulu. Mereka itu biasanya bersyair di pasar. Jadi mereka akan bersyair di pasar, kalau syairnya bagus nanti orang akan lemparkan uang. Demikian pula qasas, ya, qasas itu tukang cerita. Di pasar terus dia cerita. Kalau ceritanya bagus, nanti orang lemparin koin, duit. Begitu. Itu zaman dulu. Ya, zaman dulu. Nah, kalau penyair ini gak suka sama seseorang, dia akan bersair di pasar. Kalau kan gak senang dengan Abu Yasmin. Dia akan bersair di pasar tentang kejelekan Abu Yasmin. Kira-kira khawatir gak kita kalau seperti ini? Khawatir kan? Nah, daripada terjadi keburukan, maka berikan. Demikian pula mungkin kalau zaman sekarang, ya kita kan nggak boleh ngasih kepada pengamen, ya, pengemis. Tapi kalau nggak dikasih, antum pakai mobil, dibaretin pakai paku nih, mobil yang seret, gitu. Bisa nggak terjadi? Bisa. Nah kalau khawatir seperti itu, yuk kasih saja. Ya atau di jalan, antum naik bis, preman, ya. Kalau zaman dulu waktu kita masih 2004-2005 yang masih awal-awal mondok, berangkat naik bis ke Jogja. Biasanya terminal kecil, nanti premannya gondrong-gondrong. Amin. Ini kalau kita nggak ngasih, apalagi kita kelihatan culun begitu ya. Waduh, repot sekali. Bisa kena todong kita. Nah, itu kasih. Nah, kalau memang mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan, maka kasih saja. Selesai, sudah. Jadi kita bukan mengasih karena jasanya dia. Bahkan ngasih itu enggak mau pusing dengerin lagunya. Atau bahaya daripada apa? Bahaya daripada ancaman-ancaman dari orang tersebut. Salah satunya tersebarnya kejelekan kita. Atau misalkan tadi ya kendaraan kita dibaret atau bisa ditodong. Ya, dan seterusnya. Ya. Wahum innama yattabi'una fi hujumihim fil ghalib syayatinahum. Karena kebanyakan daripada mereka akan mengikuti ya pendengar-pendengarnya ini, ya orang tadi bersyair, pendengarnya ini akan mengikuti, dikatakan syaitan di sini, akan mengikuti celaan-celaannya. Dan sampai sekarang, jadi syair-syair yang dulu didendangkan dulu zaman jahiliyah, mencela orang, memuji orang, itu sampai sekarang masih tercatat. Paham ya? Jadi kan ratusan, bahkan lebih dari 1500 tahun, syair mereka masih ada. Ya. Jangankan itu, syair-syair percintaan ya. Kan masih itu. Syair-syair apa tuh? Yang terkenalnya. Layla wa Majnun. Ya. Layla dan orang yang lagi mabuk cinta. Syair-syairnya kan sampai sekarang ada. Ya. Cerita-cerita, dongeng-dongeng, syair-syair atau percintaan. Itu kan di kitab Alaf Layla wa Layla. 1001 Malam. Kitabnya namanya Alaf Layla wa Layla. 1001 Malam. Ada kitabnya. Tapi itu kitab kayak novel lah begitu. Kitab fiksi, novel, syair. Jadi kalau kita untuk ceritakan, ya jangan. Gak pantas di pengajian cerita itu. Jadi biasanya dibaca hanya untuk mempelajari sisi sastranya saja. Yaitu ketinggian bahasa orang dulu. Tapi kalau dibaca untuk diceritakan, ya dicerita apa namanya percintaan ini dulu percintaan ini namanya dongeng bukan pengajian, paham ya? Jadi kita baca buku itu atau mempelajari sebuah fan ilmu itu kita harus bisa memilih. Kalau memang itu adalah sisi sastra saja kita lagi belajar adab lughah yaitu sastra Arab, maka bacaan-bacaan seperti itu untuk mengetahui ketinggian bahasa saja. Bukan kisah-kisahnya kemudian diceritakan di dalam pengajian sampai akhirnya tersebar kisah-kisah fiktif, kisah-kisah dongeng di dalam beragama yang nggak pas seperti ini, paham ya? Kadang kan muncul ya kisah-kisah seperti itu. Nah, kemudian bab yang berikutnya, bab ini tidak terkait tentang syair, walaupun agak mirip juga, agak terkait, tapi tidak langsung. Yaitu bab la tukrim shadiqaka bima yashukku alaihi. Bab jangan engkau muliakan teman baikmu dengan perkara-perkara yang memberatkan dia. Kalau hubungannya dengan syair, jangan kamu puji saudaramu apa yang tidak ada pada saudaramu, nanti akan berat bagi dia. Walaupun riwayat ini tidak terkait tentang syair. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد لما ceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muadz beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Muhammad itu Muhammad bin Sirin ya Muhammad bin Sirin kalau Ibnu Aun itu muridnya Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin ini makruf ya ulama besar yang terkenal dengan apa ucapan al ilmu din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, ilmu adalah agama maka lihatlah dari mana kamu ambil agama kamu. Nah kanu yaqulun, kata Ibnu Sirin, dulu para salaf mengatakan la tukrim shadiqaka bima yashuku alai, jangan engkau memberatkan teman baikmu dengan apa yang jangan engkau muliakan teman baikmu dengan apa yang memberatkannya. Apa maknanya? Ya. Yaitu jangan kita, ya bisa diartikan, jangan memuji saudara kita dengan apa yang berlebihan atau yang tidak ada pada dirinya sehingga dia akan berat. Masya Allah, teman saya ini pinter hafid Quran 30 juz padahal juz 30. Kan berat. Hafid 30 juz. Coba dites surat Maryam. Bingung dia, Maryam apa tuh? Kan berat kan? Berat. Jangan puji yang di luar kemampuan teman kita. Kok Masya Allah ini jago, bela diri. Nanti ada jawara yang nantang. Coba sini, saya tes. Berat gak akhirnya? Berat. Makanya jangan memuliakan sesuatu yang akhirnya memberatkan. Atau maknanya bisa jadi, ya, adalah jangan kasih hadiah kepada teman baikmu yang teman baikmu itu enggak bisa balas hadiah tersebut. Ya. Karena memang di dalam syariat ini kalau kita diberi kebaikan, man ata ilaikum ma'rufan fakafiru, kata Rasulullah. Kalau ada orang yang memberimu sebuah kebaikan, maka imbangilah kebaikan tersebut, balaslah kebaikan tersebut. Fa illam yajid ma yajzi bi, ya, falyusni alaih. Kalau memang enggak mendapati apa yang dia bisa membalasnya, maka pujilah dia. Ya. Fa ilam tajidu, kalau enggak bisa memuji juga, ini orang dipuji apa kelebihannya ya? Bingung juga. Atau kalau disebutkan kelebihannya, orangnya besar kepala. Ujub. Maka fad'u lahu hatta yu'lama an qad kafa'tumu. Ya, doakan kebaikan bagi dia sehingga orang itu tahu kita itu telah balas budi. Balas budi itu memang perlu. Dan perlu diketahui. Jangan sembunyi-sembunyi balas budi. Sebagaimana orang itu berbuat baik kepada kita terang-terangan, balas kebaikannya dengan terang-terangan. Nah, jangan kita memuliakan teman kita dengan yang teman kita itu berat untuk memberinya. Misalkan kita kasih mobil sama teman kita. Dia kan bingung balasnya pakai apa, ya kan? Bingung nggak? Kalau mobil kan balasnya pakai mobil juga kan nanti. Kira-kira bingung enggak ini orang? Bingung. Wah. Ngasih hadiahnya kebanyakan. Ya, ngasih hadiahnya terlalu besar sehingga berat untuk apa namanya? Membalasnya. Sehingga hutang budinya terlalu besar. Wa innama yusaru ila hadza liman syaqqat 'alaihi al-mukafa'ah al-madiyah wa 'ajaza 'anha. Ya. Dan perkara ini ya, kita jangan muliakan teman kita dengan yang memberatkan dia kalau memang dia tidak bisa membalasnya. Misalkan dia termasuk orang yang suka membalas kebaikan. Dikasih mobil tadi. Kira-kira membalasnya bingung lagi enggak? Bingung, harus bagaimana dia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikasih sesuatu, Rasulullah menawarkan, apa yang kamu minta? Rasulullah diberi misalkan budak, apa yang kamu minta dariku? Itu demikian. Ada orang ngasih hadiah, kamu minta apa dariku? Ya. Itu demikian. Sering sekali. Wa rubbama takarrara al-ikram min syakhsin li akhihi wa kana al-akhir faqiran wa dawamul ikram wa dawamul mubalagha fihi yuqi'u fil haraj. Ya, terkadang kebaikan itu diberikan kepada saudara, misalkan saudaranya itu adalah fakir. Kalau terus menerus, kira-kira yang fakir ini akan berat untuk membalaskannya atau tidak? Akan berat. Ya. Wa yuqi'uhu fi syu'uri bit taqsir amama man akrama. Atau terkadang kalau kita sering membantu dia di hadapannya, maka saudara kita akan merasa minder, merasa rendah di hadapan kita. Dan kalau kita bersahabat, padahal sahabat kita itu istilahnya seperti di bawah kita, itu bukan jadi sahabat lagi. Jadinya apa? Jadinya tuan dan pelayan, ibaratnya begitu. Sehingga kalau kita ingin mempertahankan apa namanya persahabatan, pertemanan, ya dipertahankan khufunya. Dipertahankan apa? Letingannya. Ya, dipertahankan apa? Letingannya. Kalau ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah, akhirnya apa? Jomblo. Dan biasanya nanti kalau sesuatu yang tidak satu kufu, itu akan ada sesuatu yang merasa minder atau merasa lemah untuk memenuhi, mengimbangi daripada lawannya atau temannya. Oleh karena itu, di dalam pernikahan pula, ulama walaupun tidak mewajibkan, hendaknya satu kufu. Walaupun bukan syarat. Kenapa dikatakan satu kufu, satu letting begitu ya, satu jenis? Karena ini akan mempermudah bagi dia. Misalnya, antum seorang karyawan biasa gaji UMR 2 juta. Dapat istri anak orang kaya. Yang biasa makan aja disuapin sama pelayannya. Kan ada kan? Sampai mau nginjek tanah aja digelarin karpet. Ada gak begitu? Misalnya nikahnya begitu. Kira-kira antum jadi suami yang rejal, apa jadi pelayan dia? Kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Perbedaan kufunya itu sangat tinggi sekali. Berat gak bagi suami ini untuk mengatur? Berat. Tapi cinta, kan? Ya cinta sehari dua hari. Ya. Ketika terasa berat memenuhi tuntutan istri yang ada benci. Nah itulah kenapa ulama itu menasehatkan usahakan satu kufu. Satu kufu dalam ekonomi, dalam agama. Misalkan satunya soleh, satunya jahat. Satunya rajin sholat, satunya gak pernah sholat. Kira-kira tersiksa gak itu? Tersiksa gak? Tersiksa. Karena gak satu kufu. Kufu dalam, mohon maaf ya, misalkan kebiasaan. Mohon maaf misalkan perempuan keturunan Arab dengan ajam. Kira-kira dia akan ketemunya bagaimana? Misal mohon maaf Pak ya. Di keturunan Arab biasa makan daging. Tiap hari makan daging. Istrinya misalnya keturunan Arab. Biasa makan daging tiap hari. Masaknya daging terus. Nah orang Jawa masak daging gimana perasaannya? Ya. Darah tinggi dan kantong kering. Nah, ya. Akhirnya apa? semacam-macam kronis penyakitnya. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh silakan. Tapi ingat, ya, penyesuaian dirinya itu butuh ekstra. Ya, penyesuaian dirinya itu butuh ekstra. Karena pembahasannya begini, ada di kalangan para ulama fikih. Kalau kita melamar seorang wanita, kita sudah tahu wanita tadi itu gak bisa masak. Wanita tadi itu gak bisa masak. Ketika ini biasa yang masakin pembantu. Apakah setelah menikah si istri dituntut untuk masak? Tidak. Kata ulama fikih. Tuntutnya apa? Antum cari pembantu. Untuk masak. Coba gimana? Jangan lihat cantiknya dulu. Tapi hukumnya begitu memang. Dibahas dalam ulama fikih. Ya, kita mau melamar seorang. Bapaknya ngomong, ini anak saya yang bisa masak loh. Yang masak biasanya pembantu. Jadi kalau nikah, otomatis kita gak bisa nuntut dia masak. Nuntutnya apa? Dia malah ketuntut. Nuntut kita untuk cari pembantu. Paham ya? Nah, pembahasan-pembahasan seperti ini, makanya jangan berhusnudzon ketika para ulama menasehatkan untuk satu kufu. Gitu ya. Jadi misalkan, masa gak boleh Arab nikah dengan Jawa? Boleh-boleh saja, silakan. Tapi ya penyesuaian dirinya itu perlu ekstra. Iya Pak? Benar Pak? Nah, kan begitu, perlu ekstra. Ya. Misalkan laki-laki Arab nikah dengan orang Jawa. Ya, orang Jawa ini perlu ekstra memahami orang apa? Orang Arab dulu. Walaupun orang-orang Arab dulu, orang-orang Yaman datang ke sini, nikahnya perempuannya sama orang-orang Jawa. Makanya kita disebut ahwal, saudara dari pihak ibu. Kenapa? Dulu ya orang-orang keturunan Arab sekarang itu ibu-ibunya orang Jawa. Tapi bapaknya ini orang Arab kan, orang Yaman, orang Hijaz, orang mana. Nah, sehingga mereka menyebut orang Jawa itu ahwal, saudara dari pihak ibu begitu. Tapi ketika awal ya harus benar-benar menyesuaikan budayanya orang Jawa bagaimana, budayanya orang Arab bagaimana. Termasuk saya punya saudara sama. Punya saudara itu sepupunya ibu itu nikah sama jamaah begitu. Ya benar-benar penyesuaiannya juga ya kita lihat masalah makanan, masalah keseharian, dia butuh ekstra. Artinya berbeda. Kebiasaan kita begini, kebiasaan mereka gitu. Masalah makanan, masalah usapan, masalah ya dan lain sebagainya. Tidak mengapa, tetapi ingat perlu kesabaran dan perlu hukumnya. Kita enggak bisa nuntut kayak tadi. Biasa yang masakin bukan dia. Ya, karena dia enggak pernah masak, yang masak pembantu. Dibahas oleh pendapat Abu Hanifah, salah satunya adalah kita enggak bisa nuntut dia untuk masak. Si gimana? Ya kitanya cari pembantu. Begitu ya, yang lagi cari-cari. Nah, ini perlu dilihat. Gitu ya. Nah, itulah salah satunya kepada saudara kita. Namanya satu kufu. Kalau bisa, itu akan lebih memudahkan antum. Ya, kalau sisi agama orang yang rajin sholat, ya rajin apa? Carinya yang istri rajin sholat. Yang ekonominya begini, ya carinya kurang lebih yang sama. Enggak boleh cari suami yang kaya, boleh. Cuma ya harus siap penyesuaian dirinya. Enggak boleh cari istri yang kaya, boleh. Sekalian aja cari yang kaya, yang sudah tua, sebentar lagi meninggal. Yang enggak punya anak, gitu. Jadi, antum nikah janda umur 70 tahun enggak punya anak. Hartanya 1 triliun. Antum nanti kalau itu istri mati, dapat 0,5 triliun. Warisannya. Itu kaya mendadak dengan cara yang dibolehkan syar'i. Monggo, ya, bujang-bujang. Atau yang enggak usah bujang, wis. Monggo, Pak, ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi paham ini ya. Nah inilah pentingnya kufu. Dibahas oleh para ulama pentingnya satu kufu. Kufu dalam agama, kufu dalam nasab, kufu dalam dunia, termasuk dalam dalam suku bangsa. Walaupun boleh, artinya nasihat ini bukan syarat, bukan rukun, tetapi afdholiyah, karena untuk memudahkan kita. Contoh saja antum nikah sama orang Amerika, kita bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dari situ saja kan sudah mulai Ya. Sudah kita bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya England. Sananya bahasa Inggris Amrik. Bingung juga, gak nyambung. Wah, ini bahasa Inggris Inggris, ini bahasa Inggris Amerika. Beda lagi. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, al-kufu. Al-kufu itu penting dalam persahabatan, di dalam, walaupun kita misalkan gak memungkiri kita bergaul juga dengan orang kaya, bergaul juga dengan orang miskin. Tapi, kalau tidak satu kufu, berarti kita lebih ekstra. Kalau kita, mohon maaf, bergaul dengan orang yang lebih miskin dibanding kita, maka kita harus bisa menjaga perasaan orang miskin tadi. Sama juga kalau kita bergaul dengan orang yang lebih kaya, ya kita harus bisa mengimbangi juga. Ya, jadi pahami ya, inilah pentingnya pengertian satu kufu. Karena kalau kita salah bertindak, maka jatuhnya seperti ini. Ya syukku alaih. Kita justru memberatkan saudara kita sendiri. Paham ya? Inilah para ulama, subhanallah, mereka membuat kitab itu memang sesuatu yang kita perlukan setiap hari. Semoga bisa kita amalkan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.